Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari, masih berkaitan dengan ilmu. Kita masuk bab yang ke-36. Bab man sami'a syai'an faraja'ahu hatta ya'rifahu. Bab siapa yang mendengar ilmu kemudian dia mendiskusikan sampai dia bisa memahaminya. Maksudnya dalam bab ini dianjurkan ketika kita mendengar sebuah ilmu dan kita belum memahami 100% tentang ilmu yang sampai kepada kita, maka dianjurkan untuk murojaah, untuk mendiskusikan. Diskusi dengan orang yang menyampaikan ilmu itu sampai kita benar-benar faham. Jangan sampai ilmu yang sudah kita dapatkan yang belum matang, belum bisa dicerna 100%, kemudian langsung kita bawa dan kita sebarkan. Karena bisa fatal, yaitu kesalahannya bisa fatal. Maka dianjurkan untuk murojaah, yaitu murojaah itu misalkan kita dapat ilmu A dan kita belum terlalu menerima ilmu itu karena kita punya ilmu sebelumnya. Kita punya ilmu B yang seperti bertentangan dengan ilmu yang barusan disampaikan. Maka diskusikan, dudukkan. Didudukkan, diskusikan sampai kita benar-benar paham apa yang dimaksudkan oleh orang yang membawa ilmu itu. Sehingga boleh kita itu bukan, ini bukan di... dijuluki orang seperti ini, orang yang pembangkang, orang yang tidak menerima kebenaran, orang yang susah dinasihati, dan yang lainnya, bukan. Tetapi ini berkaitan dengan ilmu. Sehingga ilmu itu harus benar-benar dicerna, benar-benar difahami 100%. Dan terkadang ilmu itu akan kokoh, akan benar-benar bisa difahami ketika kita dudukkan, kita diskusikan. Kita bawa hujah, orang itu juga bawa hujah, sampai terjadi perdebatan, dan itu enggak ada masalah. Itu diskusi ilmiah, di mana kita saling menyampaikan hujah kita masing-masing, itu hukumnya boleh. Bahkan itu merupakan pintu pembuka ilmu. Banyak kita mendapatkan banyak ilmu disebabkan karena diskusi dengan orang lain. Hadis yang dibawakan oleh beliau, Imam Bukhari, hadis nomor 1103. Beliau berkata, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam. Sa'id bin Abi Maryam telah mengabarkan kepada kami. Beliau berkata, akhbarana Nafi' bin Umar. Nafi' bin Umar mengabarkan kepada kami. Beliau berkata, haddatsani Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku, anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat la tasma'u syai'an, beliau tidak mendengar sesuatu ilmu yang baru bagi beliau, la ta'rifuhu, di mana sebelumnya beliau enggak tahu, illa raja'at fihi, kecuali beliau mendiskusikan, yaitu beliau kayak istilahnya membantah ilmu itu, hatta ta'rifahu, sampai beliau benar-benar faham apa yang diinginkan oleh ilmu itu. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, pernah, dan itu sering, Aisyah itu sering seperti itu, sering diskusi dengan Rasulullah, demikian juga sahabat yang lain. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, pernah Rasulullah bersabda, man husiba udzib, siapa yang dihisab maka dia akan diazab. Siapa yang dihisab, maka dia akan diazab. Qalat Aisyatu. Maka Aisyah bertanya sama Rasulullah, yaitu diskusi. Yaitu tidak langsung diambil hadis itu, karena dia punya ilmu yang kayak bertentangan dengan ilmu itu. Maka Aisyah mengatakan, fakultu, saya langsung ngomong sama Rasulullah, alaysa yaqulullahu ta'ala, wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala sudah berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, niscaya dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yaitu kayak bertentangan apa yang engkau sampaikan dengan firmannya Allah ini. Qalat, maka Rasulullah mengatakan, qala innama dzalikal ardu, wahai Aisyah, sedangkan ayat itu yang kamu bacakan itu namanya ard. Itu namanya ard, bukan hisab yang dimaksudkan oleh beliau, bukan. Walakin man nuqishal hisab yahlik. Rasulullah mengatakan, tetapi siapa yang hisabnya sampai terjadi diskusi antara Allah dengan hamba, yahlik, maka hamba itu pasti akan binasa. Ini hadis yang dibawakan oleh beliau. Hadis ini dibawakan oleh beliau dalam bab tentang dianjurkannya kita itu untuk murojaah. Dianjurnya kita itu untuk murojaah, untuk ya namanya murojaah, mudzakarah, atau namanya bahas, atau namanya diskusi, atau mungkin dibahasakan dengan bahasa kasar sampai terjadi dialog, atau bahasanya mungkin debat, itu sesuatu yang sangat dianjurkan dalam masalah ilmu. Karena ilmu itu bukan hanya kayak doktrin, apa yang disampaikan, kayak terang saja mentah-mentah, kamu tidak boleh bantah. Kamu tidak boleh diskusi, kamu tidak boleh bertanya. Kalau kamu bertanya berarti kamu tidak terima dengan ilmu yang saya sampaikan. Kamu orang yang susah dinasihati, bukan. Diskusi. Diskusikan, karena belum tentu ilmu yang kita fahami itu benar pemahaman kita ketika kita diskusikan dengan orang lain. Jadi intinya kalau kita fahami di sini, beliau Imam Bukhari membawakan hadis ini di dalam bab tentang anjuran kita mendiskusikan ilmu. Mungkin kita mendapatkan ilmu baru misalkan tentang sebuah masalah, ada seseorang menyampaikan sebuah ilmu. Tapi kita sebelumnya sudah mendapatkan ilmu yang lain. Dan seakan-akan tabrakan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita. Maka kita diskusikan, wahai guru, tapi dengan adab. Dengan adab, saya pernah mendengar dalam masalah ini itu hukumnya seperti ini. Terus bagaimana dengan masalah ini? Setelah itu nanti guru kita akan menjelaskan, oh kalau seperti itu yang Anda maksudkan itu masalah ini, bukan masalah itu. Sedangkan yang saya sampaikan itu masalah yang beda lagi. Sehingga akhirnya bisa didudukan, kita itu bisa memahami apa yang diinginkan oleh ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Sehingga kita itu sangat dianjurkan untuk diskusi. Kalau zaman dulu itu dinamakan dengan mudzakarah. Mudzakaratul ilmi. Kalau mudzakarah itu, jadi ada seorang ulama ketemu dengan seorang ulama. Misalkan kita di Pekalongan, ada ulama Pekalongan. Datang ulama yang lain berkunjung ke Pekalongan. Akhirnya apa? Berkumpullah dua ulama ini. Maka itu nanti akan terjadi majelis namanya majelis mudzakarah. Dan majelis mudzakarah adalah majelis yang paling dicintai oleh para penuntut ilmu. Itu kalau ada majelis seperti ini, para penuntut ilmu senang sekali. Kenapa? Karena nanti akan terbuka, semua wawasan ilmu itu akan terbuka dengan mudzakarah. Bahkan kata kebiasaan mereka, kalau sudah mudzakarah, mereka itu dari isya sampai subuh. Sampai mereka meninggalkan sholat malam. Mereka enggak sholat malam. Kalau sudah mudzakarah, kata Imam Syafi'i, talabul ilmi, belajar seperti ini sumber ilmu. Yaitu mudzakarah itu sumber ilmu. Belajar afdal min sholatin nawafil, lebih mulia daripada sholat sunnah. Sehingga kalau sudah mudzakarah, sholat sunnah bahkan ditinggal sama mereka. Dan para penuntut ilmu banyak mendapatkan faedah dari itu. Kenapa? Karena diskusinya itu ulama kibar, ulama sama ulama. Sehingga yang mereka sampaikan itu semuanya faedah ilmu. Contohnya pernah suatu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad. Sampai akhirnya terjadi diskusi ilmiah. antara keduanya dan para penuntut ilmu mendengar, melihat diskusi ilmiahnya. Rupanya mereka berdua sedang mendiskusikan tentang orang yang meninggalkan sholat kafir atau tidak. Imam Ahmad pendapatnya kafir. Imam Ahmad pendapatnya kafir. Siapa yang tidak sholat, kafir. Yaitu tidak sholat karena sengaja. Kenapa? Karena hadisnya jelas. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholah. Pembatas antara kita dengan orang kafir itu adalah sholat. Faman kafara, faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Imam Syafi'i pendapatnya enggak kafir. Imam Syafi'i membawakan banyak hujah, terjadi diskusi, perdebatan panjang rasanya ini, antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Dari diskusi ini, akhirnya banyak penuntut ilmu yang mendapatkan faidah banyak sekali. Bagaimana cara istimbat, bagaimana cara membantah, bagaimana cara mendudukkan masalah, kemudian dalnya ini, gabungan dengan ini semuanya terbuka semua dalam diskusi. Sampai akhirnya, Imam Syafi'i bisa, ya bahasa kasarnya membungkam Imam Ahmad, yaitu mengalahkan Imam Ahmad. Sampai terakhir, sebuah pertanyaan dilontarkan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, sampai Imam Ahmad goyang pendapatnya. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Ahmad, jika seandainya kamu mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat kafir, kalau dia bertobat, dia syahadat lagi enggak? Itu kalau dia seandainya bertobat, okelah dia berbuat dosa lah. Atau kafir lah itu. Nah kalau dia bertobat, syahadat enggak? Yaitu ngulangi syahadat lagi enggak? Dia harus disyahadatkan lagi enggak dia itu? Akhirnya Imam Ahmad diam. Imam Ahmad diam, setelah itu beliau kalau ditanya, Imam Ahmad kalau ditanya lagi tentang masalah meninggalkan sholat, beliau mengatakan wallahu alam. Akhirnya bahwa dalam masalah ini sampai beliau punya banyak riwayat. Kalau Imam Ahmad itu dinamakan dengan riwayat. Riwayat itu pendapatnya beliau. Terkadang beliau mengatakan kafir, orang yang meninggalkan sholat, terkadang beliau mengatakan wallahu alam, terkadang beliau mengatakan tidak. Itu kalau pendapatnya Imam Ahmad itu namanya riwayat di istilah mazhabnya mereka, mazhab Hambali. Kalau pendapat Imam Syafi'i dinamakan dengan qaul. Qaulnya beliau. Qaulnya itu pendapatnya Imam Syafi'i. Makanya ada namanya qaul qadim, qaul jadid. Pendapat yang lama, pendapat yang baru. Dan itu bisa sampai pernah ya suatu ketika ya sampai ada majelis mudzakarah zaman dulu. Antara ulama-ulama kibar, ulama-ulama berkumpul, mereka mudzakarah. Ketika mudzakarah, semua ilmu kita akan keluar semua. Beda kalau saya ngisi kajian ya. Kalau ngisi saya kajian seperti ini kan, ya saya ngisi kajian sesuai dengan kadar orang yang datang kepada saya. Kadar matu'u yang saya ajari. Sehingga ketika yang saya ajari itu ya orang-orang awam, ya ilmu yang saya sampaikan cuma segitu. Nggak mungkin semua ilmu saya tumpahkan semua. Ketika yang saya ajari penuntut ilmu yang lebih tinggi lagi, ilmu saya lebih. Nanti ketika sudah diskusi antara para ustaz, nah, oh itu luar biasa. Itu diskusinya luar biasa. Itu terkadang masuk ke pembahasan-pembahasan yang gak akan disampaikan ke murid. Itu nanti akan keluar semua. Sampai pernah diadakan sebuah majelis besar-besaran waktu itu, ada seorang raja yang menyaksikan. Itu resmi. Bahkan yang memfasilitasi seorang raja. Dan rajanya duduk, putra mahkota juga duduk di situ. Bahkan masyarakat suruh datang, ramai sampai majelisnya penuh. Manusia, terjadi diskusi ilmiah antara ulama dengan ulama. Sampai terjadi diskusi ilmiah, semua ilmu terbuka semua. Sampai raja mengatakan kepada anaknya, nak, kalau kamu ingin menjadi orang hebat, maka jadilah seperti mereka. Yaitu jadilah seperti ulama. Hebatnya mereka itu karena ilmunya mereka, bukan karena jabatan mereka. Jabatan kan luntur. Tetapi kalau ilmu mereka itu di atasnya para raja. Kita kalau melihat mereka diskusi ya luar biasa. Kita yang ulama raja-raja itu kayak bodoh semua di sini gitu. Kita nggak ada yang boleh bicara semua. Sampai akhirnya ketika diskusi ilmunya semakin dalam, semakin matang, diskusinya semakin hebat sekali. Sampai ada seorang ulama mengatakan kata Imam Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk manahnu fihi minan ni'am. Jika seandainya para raja dan para putra mahkota mereka mengetahui lezatnya sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kami para ulama, yaitu dari diskusi ilmiah ini kita merasakan kelezatan yang luar biasa. La jadaluna 'alaiha bisuyuf. Niscaya para raja akan menyita, akan merebut kenikmatan yang kita rasakan di hati kami dengan pedang-pedang mereka. Cuma sayangnya mereka belum merasakan lezatnya ilmu dari diskusi ilmiah seperti ini. Sehingga maksudnya apa? Diskusi ilmiah itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Kalau memang kita itu belum PD terhadap ilmu kita, diskusikan. Diskusikan. Sehingga diskusi itu sangat dianjurkan. Kecuali kalau kita itu sudah yakin tentang ilmu kita, ada orang ahlul bidah yang pengen ngajak diskusi kita, maka itu hati-hati. Ini kasusnya beda, nggak bisa disamakan. Memang ulama-ulama salaf kita melarang kita untuk diskusi. Diskusi, hasil perdebatan dengan orang-orang ahlul bidah yang nanti akan menjadi fitnah bagi orang awam. Jadi beda, masalahnya itu beda. Bukan, jadi ini ada dua masalah yang sangat berbeda. Yang pertama, ulama melarang berdebat dengan ahlul bidah. Yang kedua, ulama menganjurkan kita untuk mendiskusikan ilmu kita dengan para ulama yang lainnya. Itu masalahnya berbeda. Masalahnya berbeda, jadi tidak bisa kita samakan. Memang kalau kita itu berhadapan dengan orang ahlul bidah, kalau kita pun mau diskusi, diskusi empat mata. Tidak boleh diskusi kita itu disiarkan, di live, di apalagi dimasukkan di YouTube, bahaya. Bahaya. Maka itu kan pernah kan dulu diskusi antara ustadz kita dengan ustadznya mereka yang nanti membahas banyak masalah-masalah yang menjadi khilafiyah antara kita dengan mereka. Ya, terjadi di Batam waktu itu dan di live. Bahkan sekarang di YouTube masih ada. Akhirnya kan sering dinasihati ustadz-ustadz seperti ini. Akhirnya setelah itu kan tobat, enggak mau menjalankan itu lagi. Kenapa? Karena diskusi seperti ini bagi orang awam enggak boleh melihat, bahaya. Kenapa? Karena timbangan orang awam itu bukan timbangan ilmiah. Orang awam loh. Misalkan kita diskusi, misalkan kan banyak juga kan, seperti ada dulu ustaz yang memang fokus mendebat orang-orang liberal. Ya, sampai punya banyak tulisan, tapi sekarang kan hilang ustaznya, sudah kayak enggak muncul lagi. Karena sering diingatkan. Majelis diskusi dengan orang albida itu bukan majelisnya orang awam. Orang awam itu yang mereka jadi patokan kebenaran bukan ilmiahnya. Kita misalkan diskusi, kita keluarkan dalil-dalil buahnya, tapi kita dengan intonasi suara yang keras. Orang liberal ngomongnya pelan, masuknya pakai logika. Walaupun dia nggak pakai dalil, tapi logika yang dimainkan. Orang awam akan mengatakan yang benar yang itu. Akhirnya apa? Majelis diskusi antara orang albida dengan alusunnah tidak bisa disaksikan oleh orang awam. Bahaya. Kecuali kalau kita itu diskusinya tersembunyi, tertutup. Nah, itu gak ada masalah. Ulama membuka. Dan itu syaratnya memang kita yang masuk diskusi hanya orang-orang yang mumpuni. Orang awam tidak dibolehkan. Orang yang belum kuat ilmunya, belum tahu hujah-hujahnya mereka, orang albidah, tidak boleh kita itu ikut diskusi. Karena bahaya. Jangan dikira ya. Orang albidah itu gak punya hujah. Terkadang kita debat sama mereka karena kita itu nggak tahu hujahnya mereka, kalah kita. Karena mereka bukan orang bodoh, mereka banyak penuntut ilmu, mereka juga banyak orang yang pintar-pintar. Sehingga tidak boleh masuk dalam masalah ini kecuali hanya orang yang mumpuni. Itu saja orang awam tidak boleh melihat. Sehingga prakteknya kalau kita perhati lihat, memang ulama tidak membolehkan, tidak boleh debat dalam masalah agama dengan albida. Tetapi prakteknya banyak ulama yang debat. Imam Ahmad debat dengan mereka. Kemudian Imam Abdurrahman Al-Adhrami debat. Demikian juga banyak ulama-ulama yang debat dengan mereka. Ya, itu banyak sekali. Kenapa? Karena mereka sudah mampu. Dan itu enggak disaksikan oleh banyak orang. Tersembunyi, majlis khusus. Sehingga orang-orang awam tidak berbahaya. Kalau orang awam tidak boleh menyaksikan diskusi seperti ini karena bahaya. Kecuali kalau diskusinya antara ulama dengan ulama. Dan itu luar biasa. Kita, Masya Allah lah, diskusinya mereka itu mendapatkan banyak sekali faedah. Sampai saya diaman, sering syaburasan itu seperti itu. Guru kita itu sering seperti itu. Guru kita ini, kalau kita di Ma'rib ya, ya mungkin adatnya sana, mungkin kita di sini belum terbiasa kita. Belum terbiasa dengan ilmu seperti ini. Karena kita itu, memang masalahnya di kita itu nggak bisa, hati kita itu lapang dada. Sehingga kita itu nggak terima ketika pendapat kita dibantah itu kita nggak biasa. Gitu. Kita itu nggak biasa. Seakan-akan yang bantah pendapat kita itu sesat, semuanya musuh saya kan itu. Padahal tidak. Orang yang beda sama saya dan membantah pendapat saya itu bahkan dia itu orang cinta sama saya. Gitu. Jadi kita belum terbiasa. Orang Indonesia belum terbiasa seperti ini. Kalau di Timur Tengah, biasa. Guru kita itu ya Syahabul Hasan ya. Kita kalau di Ma'rib. Syahabul Hasan itu orang yang Masya Allah lah. Orang yang sangat terbuka. Beliau itu sangat terbuka. Sehingga beliau itu kalau ngisi kajian, Pelitus. Jadi gini, kalau kita lihat ya, dulu Syaibul Hasan itu fokus mengajar ya kitab-kitab taksil ilmu seperti hadis, seperti usul fikih. Hadis, beliau paling jago di hadis karena beliau termasuk ulama ulul hadis, jago dalam masalah hadis. Jadi sering beliau itu ngajar seperti itu. Tapi ketika terjadi perpecahan di ya di luar negeri lah, Timur Tengah itu, sampai akhirnya beliau ditahdir, akhirnya beliau tinggalkan kajian-kajian seperti itu, diserahkan kepada murid. Setelah itu beliau banyak ngajar tentang manhaj. Bagaimana metodologi Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana adilnya Ahlussunnah, bagaimana Ahlussunnah menghukumi sesuatu sebagai bid'ah, bagaimana mensifati orang sebagai ahlu bid'ah, syaratnya apa, semua itu beliau fokusnya ke situ setelah itu. Mengajarkan manhaj kepada murid-muridnya. Nah, beliau itu kalau ngajar, ini Masya Allah lah saya dapatkan beliau. Kalau ngajar, selesai ngajar, setelah itu beliau itu membuka majlis mudhakaroh. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang punya pendapat lain berbeda dengan saya? Lah, guru-guru kita ini, kalau di sana itu namanya mustafid. Mereka nggak mau dipanggil dengan syekh. Di Ma'rif itu kan guru banyak sekali. Yang mau dipanggil syekh itu cuma satu. Syaibul Hasan. Karena beliau syekhnya memang. Sedangkan guru-guru yang lain yang hebat-hebat ini tidak mau dipanggil dengan syekh. Saya nggak layak dijuluki dengan syekh. Kalau mau manggil saya namanya mustafid. Orang yang masih mengambil banyak faedah dari guru. Lah terkadang mustafid-mustafid kita, guru-guru kita ini, Masya Allah, ilmunya top-top juga mereka. Akhirnya nanti diskusi debat sama Syaibul Hasan. Kata Syekh, saya berbeda dengan pendapat Anda. Kata Syaibul Hasan, ayo keluarkan. Pendapat Anda, ayo keluarkan. Diskusi dalam satu hari enggak ketemu. Belum ketemu mereka. Besoknya lagi, lanjutkan lagi. Kamu bawa kitab, saya bawa kitab. Akhirnya apa? Besoknya, ini paling top ini kalau besok itu. Guru kita Syaibul Hasan bawa kitab. Guru kita juga bawa kitab, terjadi diskusi ilmiah. Sampai akhirnya bahwa terkadang Syaibul Hasan ngakui juga, wah pendapat kamu kuat sekali dalam masalah ini. Maka saya dalam masalah ini rujuk saya dari pendapat saya. Dan itu biasa, Syaibul Hasan seperti itu biasa. Terkadang Syaibul Hasan yang kuat hujahnya, sehingga guru kita yang rujuk dari pendapatnya. Sampai pernah ya ini diskusi, sampai akhirnya nggak ketemu. Sampai akhirnya nggak ketemu, sampai akhirnya ya... tentang masalah udzur bil jahal. Jadi masalah udzur bil jahal itu kan masalah pelik di dalam masalah akidah. Yaitu masalah yang tidak mudah. Yaitu kalau seandainya ada orang awam, dia jatuh dalam perbuatan kufur. Tapi dia orang awam, apakah kita berikan udzur atau tidak? Wah, terjadi diskusi debat panjang lebar Syaibul Hasan dengan salah seorang guru kita lahir. Sampai akhirnya enggak ketemu juga. Jadi perbedaannya sampai sekarang tidak ketemu. Dan terkadang, ya ini kebiasaan kita di Ma'rif ya, maka kita itu sering, diskusi itu kita sering. Terkadang kalau di Ma'rif juga ya, ini asiknya di Ma'rif itu kalau kita belajar di sana ya. Kalau ada tamu datang, kan biasa yang datang itu, tamu itu kan ulama-ulama juga yang berkunjung ke Ma'rif. Pasti Syaibul Hasan itu memberikan majelis kepada beliau untuk menyampaikan. Ya Syekh, Fadhol, Taqaddam, maju, sampaikan nasihat kepada kita. Syaibul Hasan duduk. Beliau nanti menyampaikan nasihat. Kalau Syaibul Hasan itu... menerima ilmu yang disampaikan, ya Syaibul Hasan diam. Yaitu beliau ngambil faedah. Tapi kalau enggak terima, Syaibul Hasan maju. Syekhnya di situ, Syaibul Hasan maju ke depan. Syaibul Hasan bantah. Kemudian pendapat Syaibul Hasan dibantah sama tamu itu. Terjadi diskusi setelah itu. Nah itu sering juga seperti itu. Kita sering mendengar dan mendapatkan kejadian seperti itu. Sehingga bahwa majlis mudhakarah, diskusi ilmiah itu sangat penting bagi penuntut ilmu. Bahkan mungkin pernah saya ceritakan, saya, ya itu saya tidak mendapatkan zaman itu, karena itu zaman sebelum saya. Jadi saya mendapatkan kaset rekaman waktu itu, karena saya itu penjaga perpustakaan rekaman. Ketika saya di Ma'rif itu, saya penjaga perpustakaan rekaman. Jadi kaset-kaset yang pita itu banyak sekali di sana kan, kajian-kajian itu. Nah itu saya menjadi penjaga. Akhirnya saya dapat sebuah kaset, namanya Al-As'ilah Al-Ajwibah Sulaimaniyah Al-As'ilah Kenyawiyah. Jawaban-jawaban Abul Hasan Al-Ma'ribi terhadap pertanyaan yang dilontarkan dari orang-orang Kenya. Rupanya saya dengar, ini apa sih kaset ini kan? Ini lama, kaset sudah lama sih. Saya dengar, Masya Allah, diskusi ilmiahnya luar biasa. Sampai saking takjubnya saya waktu itu ya, saya pengen cetak waktu itu. Dengan bahasa Arab saya tulis semua, perkataan Syaibul Hasan saya tulis, perkataan orang Kenya itu saya tulis semua, sampai mau saya cetak waktu itu. Nah, kodullah tulisan saya hilang. Wah, padahal faedahnya luar biasa. Jadi kasusnya itu, saya tanyakan kepada orang-orang senior saya waktu itu, yang guru-guru saya, Syekh, ini kejadian ini kapan? Diskusi ilmiah ini. Kata jelaskan ini ketika tahun sekian. Kemudian ini masalahnya apa? Rupanya saya dijelaskan, ini ada ulama-ulama Kenya, yaitu kayak MUI-nya sana. Mereka diskusi atau ada kejadian-kejadian yang menimpa di negara mereka, yang mereka buntu. Ulama-ulama ini buntu semua jawabannya. Akhirnya mereka mengutus utusan, ulama mereka diutus untuk pergi ke Timur Tengah mencari jawaban terhadap permasalahan yang muncul di negara mereka. Akhirnya ulama Kenya itu keliling. Waktu itu ke Damaj, ke Syekh Mubil. Tapi ketika datang ke sana, Syekh Mubil sudah meninggal. Akhirnya mencari di Yaman siapa pengganti ulama, pengganti Syekh Mubil yang melanjutkan ilmunya beliau. Maka diberikan nasihat, kalau kamu ingin mencari ulama pengganti Syekh Mubil, ya Abul Hasan di Ma'rib. Akhirnya pindah ke Ma'rib. Di Ma'rib ketemu sama Syekh Abul Hasan, dilontarkan pertanyaan yang sudah disiapkan. Ih, saya punya masalah seperti ini. Syekh Abul Hasan ketika menjawab membaca pertanyaan-pertanyaan beliau, mengatakan ini masalah yang berat. Maka berikan saya waktu untuk saya siapkan jawabannya. Akhirnya setelah itu disiapkan benar sama Syekh Abul Hasan jawabannya. Ketika sudah siap, kumpulkan semua murid dan diumumkan secara terbuka. Sehingga banyak penuntut ilmu yang dari luar markas pun ada berdatangan. Katanya yang datang itu banyak sekali, ribuan yang datang. Yang datang majelis itu ribuan. Syekh Abul Hasan punya meja di depan, kitabnya banyak sekali. Orang Kenya punya meja juga di depan, kitabnya banyak sekali. Dan rekamannya jelas, rekamannya masih ada. Saya waktu itu dengar rekamannya. Waktu itu kan belum ada video. Jadi yang ada cuma rekaman suara. Nanti orang Kenya membaca pertanyaan. Tapi bacaan pertanyaan itu menunjukkan pertanyaan orang berilmu, bukan orang bodoh. Ya, jadi pertanyaan itu dia buka puluhan kitab. Kalau kita membaca di sebuah kitab atau di kitab-kitab para ulama, masalah bai'at. Termasuk yang paling panjang pembahasan masalah bai'at. Tentang masalah bai'at ini, di kitab ini seperti ini, halaman sekian seperti ini, halaman sekian sekian, kitab ini lagi seperti ini, bagaimana kita mendudukkan? Jawaban Syekh Abul Hasan luar biasa. Saya, Masya Allah lah, sampai takjub saya itu dengan jawaban Syekh Abul Hasan waktu itu. Beliau bisa mendudukkan semua jawabannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Syekhul Islam. Karena Syekh Abul Hasan itu kalau kita lihat, kita di Ma'rib yang saya belajar sama beliau itu dengan pendapatnya Syekhul Islam kuat sekali. Yaitu beliau itu kayak membaca kitab Majmu' Fatawa, beliau fahami sekali, sampai beliau itu manhajnya pengen mengikuti manhajnya Syekhul Islam. Apalagi dalam membantah orang-orang yang menyimpang, menyelisih itu, metode beliau banyak mengikuti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga maksudnya apa? Dari situ kita itu banyak belajar, Masya Allah, rupanya seperti ini. Akhirnya apa? Ilmu akan terbuka dengan namanya mudhakarah. Saling diskusi ilmiah antara orang-orang yang berilmu. Dan itu kita itu harus siap seperti itu. Karena mudhakarah itu ya, pendapat kita yang dibantai habis-habisan. Dan kita harus mengakui kita itu, oh rupanya kita keliru dalam masalah ini. Itu siap. Terkadang kita yang membantai pendapat yang lain. Dan dia harus juga menerima. Dan itu biasa. Itu biasa. Dan kita kalau pede dengan ilmu kita, mudhakarahkan gitu loh. Diskusikan dengan ulama yang lain kan. Dengan ustadz yang lain. Tetapi kalau kita itu punya ilmu, kita simpan sendiri. Kita nggak berani ketemu dengan orang, kita nggak pernah diskusi, kita nggak pernah berani menyampaikan. Setelah itu siapa yang menyesat pendapat kita sudah sesatkan? Ya kita, Anda itu siapa kan itu? Ya Anda itu siapa itu? Kita diskusikan. Dan Masya Allah loh, enak kalau kita itu diskusi dengan orang yang berilmu itu enak. Kenapa? Karena yang kita cari sama-sama kebenaran. Kita tidak memenangkan ego kita, yang kita cari kebenaran. Kita diskusi, dan saya sering kayak gitu sama ustaz pondok yang di Iwara Desa itu saya sering. Duduk, Ustaz, saya pengen gumpul. Ada masalah seperti ini, apa hukumnya? Diskusi, debat. Debat, terkadang saya yang mendudukkan mereka, ya, terkadang ya saya ya, rujuk gitu loh. Oh iya, benar, pendapat antum yang benar. Sehingga itu biasa, dan itu Masya Allah, dengan itu kita punya banyak ilmu gitu loh. Bahkan terkadang kita buka-buka kitab. Ini di kitab ini seperti ini. Dia, oh enggak, tapi di kitab ini seperti ini. Bagaimana kita dudukkan? Kalau buntu, tanyakan kepada syekh kita yang di Yaman. Dan itu asik. Ilmu ketika kita seperti itu asyik. Dan kita siap untuk mencari kebenaran. Karena kita itu tujuan kita bukan ego. Yang penting saya menang. Tetapi yang penting itu kita itu mencari kebenaran. Kata Imam Syafi'i. Dan yang paling sering itu Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kalau saya mudhakarah. Kata Imam Syafi'i itu. Saya itu berharap yang menang itu musuh saya. Bukan saya. Kenapa? Kata beliau itu. Kenapa kok kalau saya itu mudhakarah itu saya berharap yang menang itu musuh saya. Karena kalau yang menang musuh saya alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru. Saya mendapatkan ilmu baru dan saya mudah untuk menerimanya. Sedangkan kalau yang menang saya khawatir orang itu tidak bisa menerima kebenaran ilmu saya karena sayanya. Yaitu, orang itu tidak mau menerima ilmu yang saya sampaikan gara-gara melihat saya. Orang tidak bisa menerima ilmu karena melihat orangnya, itu namanya orang yang sombong dan itu bahaya. Nah itu ketika Rasulullah menjelaskan sombong itu, Rasulullah mengatakan, batarul haq, menolak kebenaran karena melihat orangnya. Karena orangnya orang yang saya benci, saya enggak menerima lah. Gitu. Nah, itu bahaya. Sampai Imam Syafi'i itu beliau punya cita-cita dan Masya Allah lah, mungkin karena niat beliau yang tulus, dikabulkan sama Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, waditu annan nas ta'allabu hadzal ilma. Saya berharap orang mempelajari ilmu saya. Walam yunsab ilayya, tapi orang enggak pernah tahu kalau itu adalah ilmu saya. Biarkanlah orang itu belajar ilmu yang saya sampaikan, mereka mempelajari, mereka itu memamalkan, walaupun mereka enggak pernah tahu namanya Syafi'i. Mereka enggak pernah tahu, oh rupanya yang menyampaikan ilmu itu adalah Imam Syafi'i, enggak usah tahulah. Diri saya itu enggak penting. Yang penting itu apa? Ilmu saya itu diamalkan sama orang. Dan akhirnya kan dikabulkan. Ilmunya Imam Syafi'i, madhabnya beliau sampai sekarang masih ada yang mengamalkan. Kenapa? Karena ketulusan hati beliau. Nah, jadi intinya kita itu jangan antipati dengan diskusi ilmiah. Dan saya lihat banyak seperti itu. Saya lihat banyak enggak siap kita itu dengan diskusi ilmiah. Enggak siap kalau kita itu kalah. Enggak siap kalau kita itu mendapatkan ilmu yang baru. Dan itu saya lihat seperti itu. Di Indonesia, saya lihat mayoritas seperti itu. Akhirnya apa? Kita itu enggak berani untuk mendiskusikan. Bahkan terkadang apa? Kita beda sedikit, kita sesatkan orang itu. Tapi ketika kita ajak diskusi, ayo kita diskusikan. Kamu nyesatkan saya kan itu. Ayo kita diskusikan itu. Kamu kan punya ilmu, saya juga punya ilmu kan itu. Kita bongkar mana itu siapa pendapat kita yang lebih kuat kan itu. Enggak mau. Enggak, kita dilarang untuk diskusi itu. Yang dilarang diskusi itu dengan al-bidah. Itu dilarang itu loh. Kalau dengan sama para ulama, biasa ulama itu diskusi mereka itu. Kita bukan debat kusir, yang kita cari adalah ego. Bukan, kita cari kebenaran kan itu. Tapi rupanya apa? Jarang yang siap. Jarang yang siap. Hatta tingkatannya ustad-ustad gitu loh. Hatta setingkat ustad, itu jarang yang siap. Nah, maka itu intinya kita sangat dianjurkan untuk diskusi ilmiah. Kenapa? Karena ilmu yang sampai kepada kita itu belum matang. Kita misalkan ya, kita baca kitab. Setelah itu kita baca sendiri, kemudian setelah itu kita fahami, kita yakini, kita amalkan. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda itu sudah pede dengan apa yang Anda fahami di kitab itu 100%? Mungkin pemahaman kita salah, pemahaman kita yang salah mungkin. Atau yang kedua, cetakan bukunya yang salah. Atau mungkin kita belum tahu kalau rupanya ada revisi terhadap buku itu. Kan kita juga seperti itu terhadap itu. Sehingga apa? Terkadang kita membaca sebuah kitab, kita fahami, kita yakini, rupanya cetakannya keliru. Dan itu banyak seperti itu, banyak. Sehingga ketika kita diskusikan, kita tergambar, oh guru kita kalau kita diskusikan sama guru diingatkan, ini cetakannya keliru. Penulis memiliki cetakan yang kedua. Maka sampai terkadang ya, ini fahami juga dalam dunia percetakan. Kalau cetakannya itu Saudi, buku bahasa Arab itu kalau cetakan Saudi itu lebih ilmiah, lebih amanah. Karena Saudi kebanyakan tidak mencari uang. Orang-orang Saudi kan kaya-kaya. Sehingga percetakan mereka pun gak terlalu ngebet, pengen cari keuntungan. Sehingga apa? Sehingga mereka itu setiap percetakan punya tim lajnah untuk mengoreksi sebelum dicetak. Apalagi kitab-kitab yang ulama kibar, Syekh Utsaimin, kemudian ulama-ulama yang lain, Syekh Fauzan. Itu dia, Syekh Utsaimin itu ya, walaupun beliau sudah meninggal dunia, ahli warisnya beliau, kan kitab-kitab Syekh Utsaimin banyak sekali. Ahli warisnya itu mewakafkan semua bukunya Syekh Utsaimin, tidak mau ngambil keuntungan sama sekali, dan keluarganya bikin sebuah lajnah. Murid-murid Syekh Utsaimin bikin sebuah lajnah. Lajnah itu kayak sebuah tim, yang tujuannya mengoreksi semua ceramahnya Syekh Utsaimin. Ceramahnya Syekh Utsaimin ditulis semua, dikoreksi, kemudian nanti semualah dicek semuanya. Ketika sudah selesai, baru dicetak. Sehingga cetakan yang resmi dari keluarganya beliau, itu cetakan terbaik. Cetakan terbaik. Dan itu kalau cetakan Saudi paling top kitab ini. Kenapa? Karena sedikit sekali kesekalan. Tapi kalau sudah cetakan Mesir, buku yang paling banyak memang cetakan Mesir. Murah-murah harganya, tapi amburadul. Terkadang satu kitab ya, kita beli kitab yang sama lah. Kitab Tauhid atau Fathul Majid. Syarah Kitab Tauhid. Cetakan Saudi dengan cetakan Mesir, isinya jauh sekali. Apalagi kalau itu ceramah. Gitu. Ceramah dibukukan, kayak ceramahnya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin punya kitab, ceramahnya beliau tentang Kitab Tauhid dibukukan. Mesir mencetak, Saudi mencetak, itu loh. Itu isunya bisa jauh sekali itu. Nah, itu biasanya ulama-ulama menjelaskan, guru-guru kita menjelaskan, ini kalau cetakan seperti ini banyak kesalahan. Kamu jangan baca kitab yang cetakan ini karena banyak kesalahan. Karena biasanya cetakan-cetakan seperti itu tujuannya adalah untung. Wes pokoknya yang penting untung. Sehingga enggak ada timnya, enggak ada koreksinya, enggak ada tim efisiennya, enggak ada. Penting cetak wes semuanya karena mereka mengejar untung. Sehingga apa, hati-hati kita itu membaca kitab sendiri, kita fahami sendiri, kita enggak punya guru, kita enggak punya teman diskusi, tiba-tiba kita punya keyakinan, setelah itu kita bela mati-matian, yang menyelisih saya adalah menyimpang. Wah, ini bahaya orang seperti ini kan itu. Anda itu gurunya siapa gitu. Anda sudah diskusi masalah ini kepada siapa kan itu? Enggak. Enggak punya guru, enggak punya teman, enggak punya rujukan, punyanya hanya kitab, tiba-tiba memahami pengamalan sendiri kan itu bahaya sekali itu. Wong kita yang punya guru, misalkan saya punya guru, guru saya sama. Guru saya ngajarkan pelajaran, kita selesai, kita bisa beda pendapat murid-murid ini. Ya, saya misalkan ngisi kajian seperti ini ya, selesai kajian, coba kita diskusi sekarang. Lontarkan pertanyaan, bagaimana hukum seperti ini? Mungkin jawabannya bisa beda-beda gitu. Padahal apa yang disampaikan guru satu gitu, tapi muridnya pemahamannya bisa beda-beda. Nah itu intinya kita itu harus sering untuk diskusikan ilmiah sehingga kita jangan terlalu pede dengan ilmu yang kita fahami selama ini. Maka itu Aisyah orang yang paling sering seperti ini. Kalau kita lihat banyak sekali Aisyah itu diskusi ilmiah dengan para sahabat. Sampai terkadang Aisyah itu mengangkat suara. Sampai terkadang Aisyah marah terhadap itu. Sampai pernah diskusi itu. Aisyah diskusi dengan Abdullah bin Abbas tentang apakah Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj melihat wajah Allah atau tidak. Sampai Aisyah marah itu. Aisyah itu sampai mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan matanya ketika Isra Mi'raj, faqad a'dzama 'alayya al-fariyah. Dia telah berdusta atas nama Rasulullah. Tapi ucapan seperti ini apakah menunjukkan bencinya Aisyah dengan orang itu? Enggak. Mereka itu saling mencintai. Tapi apa? Itu diskusi ilmiah. Aisyah juga pernah marah ketika ada seorang sahabat mengatakan yang memutus sholat seseorang itu adalah anjing yang lewat, anjing, syaitan, anjing hitam, kemudian syaitan, kemudian wanita yang haid. Wah, Aisyah marah itu. Kamu samakan wanita yang haid dengan anjing kan itu. Rasulullah enggak seperti itu maksudnya itu. Terjadi diskusi dan itu biasa. Aisyah itu biasa. Bahkan Rasulullah saja terkadang dibantah sama Aisyah. Rasulullah menyampaikan sesuatu, mengatakan, wahai Rasulullah, kan ayatnya enggak seperti itu ya Rasulullah. Dalam ayat yang lain seperti ini kan itu. Rasulullah menjelaskan, enggak seperti itu wahai Aisyah. Ketika diturunkan ayat misalkan, alladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang yang mereka membelanjakan hartanya. Dalam kondisi hati mereka takut. Rasulullah baca ayat ini, ditanyakan sama Aisyah, wahai Rasulullah, siapa mereka orang-orang yang membelanjakan hartanya dalam kondisi hatinya takut? Apakah mereka itu orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk dosa dan maksiat ya Rasulullah? Bukan. Bukan, wahai Aisyah. Bukan itu. Mereka itu adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk sedekah dalam kondisi hatinya mereka takut kalau enggak diterima sama Allah Ta'ala. Pernah juga Rasulullah menyampaikan tentang nanti manusia dibangkitkan di hari kiamat telanjang. Langsung Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau telanjang terus bagaimana nanti kita saat melihat aurat kita gitu loh. Aisyah, Rasulullah mengatakan, bukan kayak gitu wahai Aisyah. Kalau mereka itu telanjang, kondisi di hari kiamat lebih ngeri, sehingga mereka sudah enggak sadar lagi dengan aurat orang lain, enggak akan mikir. Rasulullah juga mengatakan, man ahabba liqa'allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang pengen ketemu dengan Allah, Allah juga pengen ketemu dengan dia. Dan siapa yang tidak pengen ketemu dengan Allah Ta'ala, Allah juga tidak sudi ketemu dengan orang itu. Langsung dibantah sama Aisyah. Ya Rasulullah, kita semuanya takut mati. Kita semuanya enggak pengen mati ya Rasulullah. Karena konsekuensinya kalau ketemu sama Allah, berarti konsekuensinya harus mati dulu. Siapa di antara kita yang pengen mati ya Rasulullah? Kita semuanya benci sama kematian. Apakah kalau kita itu benci sama kematian, berarti kita itu enggak suka ketemu dengan Allah Ta'ala? Rasulullah katakan, bukan itu hai Aisyah. Orang mukmin itu, kalau sudah dia itu mau meninggal, didatangi oleh para malaikat, dan malaikat mengabarkan, kamu kalau meninggal dunia, kamu masuk surga, kamu akan berjumpa dengan Tuhan kamu. Maka orang itu ingin segera mati. Kenapa? Kalau dia meninggal dunia, dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sehingga dijelaskan, dan itu biasa, Aisyah itu biasa seperti itu. Maka itu, Aisyah itu wanita paling cerdas. Aisyah itu wanita paling cerdas. Bahkan Aisyah itu kata para ulama, dia memiliki sepertiga ilmunya Rasulullah. Ilmunya Rasulullah sepertiga itu dimiliki sama Aisyah. 2/3 dibagi sama para sahabat yang lain. Kenapa? Karena keberanian Aisyah untuk mendiskusikan. Dan itu enggak ada masalah, bukan berarti oh, protes terus ini membangkang ini orang seperti ini kan gitu loh. Bukan, karena ilmu. Karena ilmu itu harus didiskusikan, bukan berarti kita itu kayak doktrin, kita telan mentah-mentah walaupun kita itu enggak paham. Bukan, ilmu enggak seperti itu. Nah, jadi intinya di sini Aisyah radhiyallahu anha beliau diskusi sama Rasulullah sampai akhirnya Rasulullah menjelaskan, kemudian baru Aisyah itu memahami. Berkaitan dengan masalah hisab, di mana Rasulullah mengatakan man husiba udzib, siapa yang dihisab maka dia akan diazab. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, protes Aisyah, ya Rasulullah, kan Allah berfirman dalam surah Al-Insyiqaq, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, orang yang masuk surga itu juga dihisab ya Rasulullah, tapi kan dihisabnya ringan, dia kan masuk surga, berarti kan enggak binasa ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan, wahai Aisyah, yang dimaksud dengan hisab itu diskusi, yaitu di hari kiamat kayak persidangan di mana ada diskusi, panggil saksi, kemudian terjadi debat, diskusi nanti di hari kiamat antara Allah dengan hamba, itu namanya hisab. Sedangkan yang kamu maksud dengan ayat tadi, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, itu adalah arad. Arad itu apa? Allah membuka lewati, Allah membuka lewati, tanpa ada pertanyaan Allah kepada seorang hamba. Tanpa Allah mendatangkan saksi kepada seorang hamba, itu namanya arad. Berarti, hisab nanti di hari kiamat itu ada dua. Ada hisab yang ringan, namanya hisaban yasira. Ada hisab yang berat. Bedanya apa? Kalau hisab yang ringan itu dinamakan sama Rasulullah dengan arad. Arad itu dibuka. Dibuka semua amal soleh dia, dilewati tanpa ada diskusi antara Allah dengan hamba. Dibuka saja. Itu namanya hisab yang ringan. Sehingga cepat membacanya. Sedangkan yang dihisab itu pasti diazab kalau terjadi perdebatan. Sampai Allah tanya kepada seorang hamba, sampai orang itu didatangkan saksinya, malaikat pencatat amal sampai didatangkan, orang itu pasti akan diazab. Maka Rasulullah mengatakan, ya wahai Aisyah, innama dzalikal ardu, ayat yang kau bawakan itu adalah ard. Ard itu dibongkar saja, cuma dibongkar saja. Setelah Rasulullah mengatakan, walakin manukishal hisab udzib, yahlik. Tapi ingat wahai Aisyah, siapa yang hisabnya sampai terjadi nikosh, nikosh itu perdebatan antara Allah dengan hamba, maka orang itu pasti akan binasa. Berkaitan dengan hisab nanti di hari kiamat, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq. Berkaitan dengan hisab, memang ada orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, ada juga nanti orang yang dihisab dengan hisab yang berat. Berbicara tentang nanti di hari kiamat, Allah Ta'ala berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Siapa yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Tetap dihisab, tapi hisabnya ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam kondisi bahagia. Ketemu dengan keluarga dalam kondisi bergembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Sedangkan orang yang menerima amal dengan dari belakang punggungnya, ini dari belakang punggung. Berarti ada orang yang diberikan catatan amal dari belakang punggungnya. Fasaufa yad'u thubura. Orang itu akan berdoa kebinasaan untuk dirinya sendiri. Dia mengatakan, celaka wahai diriku. Wa yasla sa'ira. Kemudian dia nanti akan masuk ke neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Orang ini dulu ketika di dunia, dia adalah orang yang bahagia, gembira bersama keluarganya. Yaitu di dunia, tapi di hari kiamat dia enggak akan gembira lagi, enggak akan berkumpul lagi dengan keluarganya. Innahu dhanna allayyahur. Dia selama ini mengira bahwasanya dia tidak akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Bala, tidak demikian. Dia akan dikembalikan sama Allah Ta'ala. Innahu inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang dia kerjakan, Allah sangat mengetahui. Kalau kita perhatikan di sini, berarti orang yang masuk surga, orang yang sukses adalah orang yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Dihisab. Tapi hisabnya ringan. Tapi ketika dihisab dengan hisab yang ringan, berarti dia itu akan selamat. Kalau dia selamat, dia itu akan mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan. Dia akan mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan. Tapi kalau dia itu gagal, dia nanti akan sedih, dia nanti akan menyesal. Kalau dalam ayat ini, dia itu nanti akan mendapatkan catatan amal dengan tangan dari belakang punggung. yaitu dari belakang punggung dia itu nanti akan menerima catatan amalnya. Tapi kalau kita lihat dalam ayat yang lain, contohnya dalam surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah nanti ada dua macam juga cara mendapatkan sertifikat amal. Kalau dalam surat tadi, Insyikok, orang mendapatkan sertifikat amal dari dua cara. Bisa dengan tangan kanan atau dari belakang punggung. Ada namanya belakang punggung, min waro'i dhuhri. Kalau kita membaca surat Al-Haqqah, nanti kita mendapatkan baru lagi, yaitu beda lagi. Allah Ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Dia akan pegang bukunya, nanti bukunya diangkat ke atas. Kemudian dia mengatakan, hei orang-orang, lihat sini. Iqra'u kitabiyah, coba baca buku saya. Lulus, maksudnya itu buku saya itu sertifikatnya lulus. Inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah. Saya dari dulu, saya yakin saya akan berjumpa dengan hisab saya. Dihisab juga berarti kan dia. Saya yakin saya akan dihisab. Maka saya persiapan. Fahuwa fi isyatir radiyah. Dia akan berada pada kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin aliyah. Orang itu di surga yang sangat tinggi. Utufu hadaniyah. Tapi tangke-tangke buah itu dekat kepadanya. Kulu washrobu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan kalian makan dan minum dengan senikmat-nikmatnya sebagai balasan terhadap apa yang kamu kerjakan di hari-hari yang telah berlalu, yaitu di dunia. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Sedangkan orang yang menerima buku amalnya dengan tangan kirinya. Nah, itu tangan kiri. Kalau tadi, tangan kanan, belakang punggung. Kalau ini, tangan kanan dengan tangan kiri. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka dia akan mengatakan wai jiwaku jikalau engkau tidak mendapatkan buku seperti ini, catatan seperti ini, walam adri ma hisabiyah, saya enggak pernah tahu ada hisab seperti ini. Ya laitaha kanatil qadhiyah, jikalau kebinasaan kepunahan kemusnahan itu menghampiri saya, itu jika saya musnah, dimusnahkan selesai, saya tidak diazab lagi. Ma'agna anni maliyah, harta yang saya kumpulkan selama ini tidak ada manfaatnya. Halaka anni sultaniyah, kekuasaan jabatan yang saya raih tidak berguna lagi kepada saya. Akhirnya setelah itu diseret nanti sama malaikat. Kalau kita perhatikan di sini berarti ada dua ayat yang kayak kontradiksi, kayak berbeda lah gitu. Ayat yang pertama, manusia itu ada dua macam cara mendapatkan sertifikat, tangan kanan, belakang punggung. Ayat yang kedua yang kita baca, orang nanti mendapatkan sertifikat ada dua macam, tangan kanan, tangan kiri. Berarti kalau kita lihat, berarti kan ada tiga. Orang yang mendapatkan sertifikat dengan tangan kanan, orang yang mendapatkan sertifikat dengan tangan kiri, ada orang yang mendapatkan sertifikat dari belakang punggung. Nah, terus bagaimana kita dudukkan dua ayat ini? Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini cara menggabungkan. Ada yang mengatakan, ya memang manusia itu ada tiga. Ada yang mendapatkan sertifikat dengan tangan kanan, kiri, belakang punggung. Tapi ada yang mengatakan enggak. Manusia itu mendapatkan sertifikat cuma dengan satu dari dua cara saja. Tangan kanan atau tangan kiri. Kalau orang mengatakan, terus bagaimana dengan ayat min waro'i dhuhri, dari belakang punggung. Maka kata para ulama, yang belakang punggung itu jika dia menerima dengan tangan kiri. Maksudnya, kalau dia itu sukses, berhasil, lulus ujian, berarti dia itu mendapatkan sertifikat dengan tangan kanan dan memberikannya dari depan. Nah, jadi malaikat itu memberikan sertifikat wisuda lah kayak gitu, wisuda itu. Itu ngasihkannya dari depan. Kita ngambilnya pakai tangan kanan, wisudanya. Sedangkan orang yang mengambil dengan tangan kiri, wisudanya itu ngasihkannya dari punggungnya, dari belakangnya. Sehingga bukan dari depan dikasih secara terhormat orang itu, bukan. Dari belakang punggungnya. Sehingga orang itu mengambil dengan tangan kiri. Itu dari belakang. Karena ngasihkannya itu dari belakang, bukan dari depan. Sebagai bentuk penghinaan bagi orang itu. Nah, itu sebagai nanti ulama ada yang mengatakan seperti ini. Dan ini kalau bagi saya pendapat yang kuat. Pendapat yang menggabungkan dua ayat tadi, yaitu yang tangan kiri itu dari belakang punggung. Sehingga bukan itu beda-beda, tangan kiri sendiri, belakang punggung sendiri, bukan. Itu sama. Cuma kalau tangan kiri itu dari belakang punggung. Dan itu bagus, cara menjamak seperti ini bagus. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hisab itu ada. Hisab sekarang kalau ditanya, hisab itu apa sih? Fahami ya, saya sering mendapatkan kekeliruan dalam masalah ini. Hisab itu bukan timbangan amal. Sering orang itu mengatakan, hisab kita nanti akan dihisab. Maksudnya apa? Ditimbang amal kita. Bukan, ini lain lagi. Gitu. Hisab itu bukan timbangan amal, itu beda. Timbangan amal itu namanya mizan. Timbangan amal itu namanya mizan. Terus hisab itu apa? Hisab itu pembongkaran catatan amal yang ditulis sama malaikat kanan dan kiri. Kan kita punya malaikat kanan ke kiri kan. Idh yatalaqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ingat, ketika kalian itu ada malaikat kanan kiri yang duduk untuk menulis catatan amal kalian. Nah, catatan amal ini yang jumlahnya banyak sekali, 99 jilid kalau dari riwayat itu, 99 jilid, itu nanti Allah akan buka. Nah, kayak kalau persidangan, hakim, kemudian ada yang terdakwa, kemudian ada saksi-saksi kan itu. Nah, buku dakwaan itu dibaca sama si hakim. Jadi bukunya itu dibongkar semua, dibaca semua, kasusnya itu dibuka semua kasusnya itu. Kamu pada jam sekian, titik ini, kamu berbuat seperti ini. Benar nggak? Nah, benar, terus dibaca semua satu persatu. Nah, proses ini, pembukaan catatan amal ini, nah, itu dinamakan dengan hisab. Sedangkan sertifikat yang diberikan, itu bukan hisab juga. Itulah yang lagi, itu kata para ulama namanya tatayur suhuf. Setelah dihisab, nanti setelah itu ditimbang, kata para ulama, setelah ditimbang, baru orang mendapatkan sertifikat masing-masing. Dia itu sukses atau tidak. Setelah mendapatkan sertifikat, dari sertifikat inilah dia itu nanti menyeberang jembatan. Dia nanti setelah itu baru diizinkan menyeberang jembatan. Proses yang paling akhir itu nanti menyeberang jembatan. Sehingga hisab itu bukan timbangan amal. Karena saya sering sekali mendengar orang seperti itu. Yang kita nanti akan dihisab amal kita. Maksudnya apa? Ditimbang masing-masing. Setelah itu kita nanti akan tahu mana yang lebih berat. Bukan, ini beda lagi. Hisab itu bukan timbangan. Hisab itu adalah dibuka. Catatan amal kita itu dibuka. Itu namanya dihisab, bukan ditimbang. Ditimbang itu lain lagi, namanya mizan. Itu nanti proses berikutnya, ada lagi proses namanya mizan. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang lebih berat timbangan. Itu namanya timbangan. Bukan hisab, hisab beda. Hisab bukan timbangan. Ya, sampai di sini pembahasan itu. Nanti kita masuk di pembahasan yang berikutnya. Pertanyaan, Ustaz mau bertanya, hukum orang yang mengikuti gerakan underground yang menentang pemerintah dan syarat utama bagi yang ingin bergabung adalah dengan mengulangi syahadatnya dan istilahnya terkait dengan gerakan tersebut. Ini banyak gerakan seperti ini, banyak. Gerakan seperti ini banyak, dan itu nanti ada bayat, kemudian nanti macam-macam lah itu. Ini biasanya nanti gerakan di bawah pemerintah, jadi mereka punya pemerintah sendiri di bawah pemerintah. Apa hukumnya seperti ini? Ini jelas, ini akidah yang menyimpang. Ini akidah yang menyimpang. Kenapa? Karena kita itu wajib tunduk patuh kepada pemerintah kita, walaupun mereka zalim. Kemudian mengulangi syahadat, ini hukumnya nggak dibolehkan. Kenapa? Karena orang itu muslim. Orang itu muslim. Sehingga ketika masuk dalam gerakan mereka, atau golongan mereka, mereka bukan berarti orang itu baru masuk Islam. Mu'allaf, bukan. Kalau sampai harus mewajibkan untuk mengulangi syahadat, itu berarti mereka itu akidahnya takfir. Akidah takfir di Indonesia itu banyak sekali. Kalau dulu yang ramai sampai akhirnya ada bom-bom itu kan, yang membawa gerakan takfir di zaman kita ini, itu namanya kan Said Qutb. Jadi Said Qutb itu muncul pemikiran seperti itu. Nah, walaupun bukan beliau yang mencetuskan, ini sudah ada sejak zaman dulu. Tapi, dan bukan beliau juga yang mentenarkan pendapat itu, bukan. Muridnya. Muridnya namanya Ahmad Syukri. Itu yang pertama kali menerangkan. Sampai dia bikin jamaah, dinamakan dengan jamaah hijrah wa takfir. Mewajibkan orang untuk gabung dengan kelompoknya, kalau tidak dikafirkan. Kalau tidak dikafirkan. Ini kelompok mereka. Itu nanti ketemu dengan Syalbani, dan Syalbani debat dengan mereka. Sampai akhirnya banyak mereka itu nanti yang bertobat. Lah, mereka itu, siapa yang gabung di kelompok mereka, wajib dibaiat dan wajib syahadat. Karena mereka itu dianggap murtad. Orang kafir, yang tidak ikut sama mereka itu dianggap orang kafir. Dan itu akidah yang menyimpang. Nah, itu hati-hati pendapat seperti ini. Biasanya mereka itu gerakan di bawah pemerintah lah. Mereka punya pemerintah sendiri. Bahkan mereka itu punya gubernur, wali kota, bupati, presiden. Mereka punya sendiri di sebuah negara. Dan itu, ini bagaimana seperti ini? Enggak, ini termasuk kegiatan yang menyimpang. Kita enggak seperti itu. Karena kita Kita tunduk patuh kepada pemimpin. Dan bayat kita hanya kepada penguasa yang sah. Kita tidak boleh bayat kepada selain itu. Ya, tidak ada bayat selain itu, tidak ada kecuali bayat kepada pemimpin yang sah. Wallahu a'lam.